Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, biiznillah, kita memohon kepada Allah untuk melanjutkan pembahasan kita, mempelajari salah satu bab dari abwab ad-din, dari bab-bab agama, yaitu pembahasan terkait dengan ilmu waris Islam atau ilmu fara'id. Kita akan masuk kepada bab yang kedua dari buku yang sedang kita pelajari bersama, mukhtasaran secara ringkas tentunya, bab tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang fara'id, tentang warisan. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya yang menjadi sumber utama landasan hukum ya pembagian waris itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Al-Quranul Karim dan juga Sunnah As-Sahihah, hadis yang sahih. Dan Allah sendiri yang membagi warisan. Maka sangat-sangat bermanfaat kalau kita bersama-sama mentadabburi, ya, merenungi ayat-ayat Al-Quran tentang waris ini. Dan semoga dengan kita membaca ayat-ayat tersebut ada fawaid, ada faedah yang bisa kita peroleh, ya, terkait dengan hukum Allah yang terkait dengan ya warisan. Baik, diawali dengan ayat di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Di dalam ayat ini Allah berfirman yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Naam. Ini awal dari ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11. Nah, ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ayat ini ya adalah dalil bahwasanya di antara ahli waris adalah anak-anaknya mayit. Karena Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan tentang pembagian waris untuk auladikum. Aulad, ya, itu dari kata walad. Aulad yani artinya anak-anak kalian. Berarti ikhwatil kiram, dari ayat ini diambil faedah apa tadi? Diambil faedah bahwasanya termasuk ahli waris adalah siapa? Anak-anaknya mayit. Anak-anaknya mayit. Naam. Tetapi perlu antum ketahui siapa yang dimaksud dengan anak-anaknya mayit yang dimaksud dalam ayat ini. Auladikum. Aulad dalam bahasa Arab bisa laki-laki dan perempuan. Naam. Beda dengan ibnun. Kalau ibnun anak laki-laki. Bintun anak apa? Perempuan. Tapi kalau sudah bahasanya aulad, aulad yakni anak-anak. Baik laki-laki atau apa? Perempuan. Berarti dari ayat ini diambil satu faedah bahwasanya ahli waris mayit itu adalah anak-anaknya mayit, baik laki-laki atau apa? Wanita. Jadi semua anak laki-laki mayit adalah ahli waris, semua anak perempuan mayit juga ahli waris. Sampai di sini paham ya? Ya. Kemudian ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Termasuk makna aulad adalah cucu. Jadi cucu juga anak, ya. Cucu itu juga anak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib membahasakan Al-Hasan itu dengan ibnu, ibni, anak laki-lakiku. Ya. Yani cucu pun juga dipanggil apa? Anak. Ya, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau sedang berada di mimbar, kemudian datang Al-Hasan. Al-Hasan. Ya, Hasan di pangku, kemudian Nabi mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Anakku ini siapa maksudnya? Cucu kan demikian ya. Jadi dikatakan anak juga. Wa sayuslihu Allahu bihi baina alfi'atain al'azimatain minal muslimin, dan sungguh dengan sebab Al-Hasan ini, dengan sebab anakku ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempersatukan dua kelompok kaum mukminin yang besar, mempersatukan setelah mereka sebelumnya berselisih, bahkan bukan hanya berselisih, berperang. Subhanallah, ini terjadi betul pada tahun 41 Hijriah yang kemudian disebut dengan Amul Jamaah. Bersatunya kaum muslimin yang berada pada barisan Ali bin Abi Thalib yang kemudian beliau wafat, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dan barisan yang berada di bawah dan di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Ini faedah saja ikhwan. Intinya termasuk dari ahli waris adalah anak-anak kita, baik laki-laki atau apa? Wanita, termasuk juga cucu-cucu kita. Cucu-cucu mayit juga ahli waris. Nah, tetapi yang dimaksud dengan cucu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya cucu yang dimaksud adalah hanya cucu dari anak apa? Laki-laki. Intabihu, perhatikan di sini. Jadi cucu yang termasuk dari ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki. Garis keturunannya adalah laki-laki. Nah, misal saya punya dua anak, satu laki-laki, satu wanita. Keduanya ahli waris saya atau bukan? Keduanya ahli waris saya. Kalau anak, ya semuanya, baik laki-laki atau apa? Wanita. Ini derajat yang pertama adalah anak saya langsung. Kemudian derajat berikutnya di bawahnya adalah cucu. Anak laki-laki saya punya anak. Anak perempuan saya juga punya anak. Semuanya adalah cucu. Namun yang termasuk ahli waris saya adalah siapa? Cucu dari anak laki-laki. Itulah ahli waris saya. Adapun cucu saya dari garis anak perempuan saya, itu bukan ahli waris saya. Ya, bukan ahli waris saya. Namun nanti dia mendapatkan warisan dari sisi yang lain, yaitu dari apa? Suaminya, istri atau suaminya anak saya. Mafhum ikhwan? Ya. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian ya, pembagian waris untuk anak-anak kalian. Anak-anak yang dimaksud adalah anak laki-laki mayit, kemudian anak perempuan mayit, kemudian cucu-cucunya mayit dari anak laki-laki. Baik cucu itu laki-laki atau cucu itu apa? Perempuan. Nah, ini yang dimaksud dengan auladikum di dalam ayat. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Anak-anakmu yakni anak-anak kita langsung, baik laki-laki atau perempuan. Dan juga yang dimaksud anak-anak saya, anak-anak mayit adalah cucu-cucunya namun dari garis anak laki-laki. Sampai di sini bisa difahami, ikhwan? Ini dulu harus difahami. Nah, siapa yang termasuk ahli waris? Ini manfaat belajar ilmu waris. Siapa yang termasuk ahli waris? Sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk ahli waris dan mana yang bukan termasuk ahli waris. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah kita mengerti bagiannya, jatahnya. Bagiannya berapa atau jatahnya berapa. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sekarang kita baca penjelasan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum Allah terkait dengan warisan untuk anak-anak? Allah berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Untuk anak laki-laki ya, adalah dua bagian anak perempuan. Ini ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Untuk anak laki-laki, dua bagian anak perempuan. Iya. Artinya, ma'asyiral muslimin, kalau berkumpul antara laki-laki dan perempuan, yang derajatnya sama, anak dengan anak, cucu dengan apa? Cucu. Ini derajatnya sama berarti. Ya. Misalnya saya mati, ya, saya punya anak 5. Saya tidak punya cucu. Anak saya 5, masih kecil-kecil semua, ya. 2 orang laki-laki dan 3 anak perempuan, misalnya. Saya mati, ya, kebetulan istri saya juga sudah meninggal, tidak ada ahli waris yang lain kecuali hanya 5 anak saja. Saya punya ahli waris 5. 2 laki-laki dan 3 apa namanya? Perempuan. Nah, maka pembagian warisnya, ya, tapi harta yang ada nanti dibagi bagaimana agar laki-laki bagiannya berapa? 2, perempuan bagiannya berapa? 1. Nah, itu demikian yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada harta sebanyak ya 7 juta misalnya, hartanya 7 juta. Ya, maka masing-masing anak laki-laki dikasih 2 juta. Anak laki-laki pertama kasih 2 juta, anak laki-laki yang kedua berapa? 2 juta, tersisa anak perempuan berapa? 3, dikasih masing-masingnya 1 juta. Habis pas, hartanya 7 juta. Nah, demikian ikhwatul kiram. Kalau anak saya hanya 2 saja, 2 saja, 1 laki-laki, 1 perempuan, maka harta dibagi 3. Ya, kalau kebetulan harta saya 3 juta, ya langsung saja dibagi. Ya. Satu bagiannya 1 juta, untuk 2 atau untuk anak laki-laki kita beri 2 juta, kemudian untuk anak perempuan berapa? 1 juta, sehingga kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Intinya ikhwatil kiram, untuk laki-laki dihitung 2 kepala ya. Untuk anak perempuan dihitung 1 apa? Kepala. Naam. Sampai di sini ada yang belum paham, ikhwan? Barangkali terlalu cepat. Tetapi yang penting antum paham dulu. Faham nggih, Pak nggih? Baik. Saya yang mengantuk. Tapi seperti Imam Daruqutni sepertinya. Imam Daruqutni itu walaupun mengantuk, ya, itu tahu. Ya, kan? Jadi sepertinya termasuk Imam Daruqutni. Begitu ada. Jangan marah dulu, ya kan. Baik. Ini masalah yang pertama. Kalau berkumpul antara laki-laki dan apa? Perempuan, begitu ya. Kalau bertemu antara laki-laki dan perempuan, intinya laki-laki dihitung dua kepala, ya, perempuan dihitung satu kepala. Nah, kalau saya punya anak 10 laki-laki, satu perempuan, anaknya 11. 10 laki-laki, perempuan berapa? Satu. Ya, 10 itu dianggap dua kepala. Berarti 10 kali 2 berapa? 20. Tambah satu kepala anak perempuan berapa? 21. Harta yang ada dibagi 21. Demikian maksudnya. Harta yang ada dibagi 21. Kalau tanah saya kebetulan 21 hektar, contoh yang gampang-gampang saja, jangan susah-susah. Ya. Harta saya 21 hektar. Ya, enak baginya. Ya. Laki-laki dikasih berapa? 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Yang perempuan berapa? 1 hektar. Kok akeh men, alhamdulillah contoh kok, ya kan ya. Contoh yang mudah dan ya enak ya. Baik, apalagi sekarang ada kalkulator bisa dihitung dengan kalkulatornya. Nah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, kalau anak mayit itu murni perempuan semua. Kalau tadi kan ada laki-laki dan apa? Perempuan. Nah, kalau hanya perempuan saja disebutkan di sini ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak mayit itu semuanya perempuan, berarti tidak ada laki-laki, semuanya perempuan. Bagaimana? Kalau perempuan itu lebih dari dua, namanya lebih dari dua berarti berapa? 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya lebih dari 2. Kalau mereka lebih dari 2, demikian Allah mengatakan, fa in kunna nisaan fawqa ithnatain, kalau mereka itu semuanya perempuan lebih dari 2, baik, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka itu berserikat dalam 2/3 harta. Jadi 2/3 harta berserikat. Nah, anak saya misalnya 5, saya mati punya anak 5 perempuan. Ya, 5 perempuan itu berserikat dalam berapa? 2/3 harta. 2/3 harta. Nah, habis enggak itu hartanya? Enggak habis ya. Masih tersisa berapa? 1/3. Nah, ini ada pembahasan tersendiri nanti bagaimana, ya. Nah, ada pembahasan tersendiri. Jangan antum tanya dulu. Yang 1/3-nya berarti untuk yang ngitung, ya kan? Hebat. Subhanallah. Saya itu pernah ada kejadian. Ini betul-betul terjadi, ikhwan. Ada seseorang ngobrol dengan saya waktu itu dengan Ana tentang pembagian waris. Intinya saya siap ngitungkan waktu itu. Habis itu lama tidak pernah ketemu, apa kok tidak jadi katanya mau apa namanya ngitung. Ya. Ternyata ada pemahaman ya, bahwasanya kalau dihitungkan yang hitung itu juga apa? Dapat. Wah, ini repot ini ya kan. Iya. Yang hitungkan itu dapat. Berarti memang jangan tanyalah. Nanti berkurang jatahnya diambil sama yang apa? Yang hitung. Ya, repot kalau seperti ini. Kalau yang hitung itu memang ahli waris ya dapat. Ngitung atau enggak ngitung tetap apa? Dapat dong, dia ahli waris ya. Ala kulli hal ikhwatil kiram ya. Kalau ada anak perempuan lebih dari 2, maka mereka diberi 2/3. Sisanya ada 1/3. Bagaimana pembagiannya? Ada perhitungan dan aturan khusus dari syariat. Nah, saya sebutkan labas, tidak mengapa saya sebutkan sedikit. Seandainya memang ahli waris itu hanya mereka perempuan saja, tidak ada ahli waris yang lain, maka 1/3 itu nanti dikembalikan lagi untuk mereka. Jadi kenyataannya, prakteknya nanti harta itu semuanya dibagi rata untuk apa? Untuk berapa anak perempuan tadi? 5 ya. 5 anak perempuan. Jadi 2/3 itu adalah bagian khusus yang telah ditetapkan oleh syariat fardhon, ya, bagian khusus. Yang sepertiga itu adalah karena memang tidak ada ahli waris yang lain, ya, tidak ada ahli waris yang lain, maka dikembalikan kepada anak-anak perempuan ini semuanya. Ini namanya rod di dalam ilmu waris. Nah, taib. Lanjutkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan mayit itu hanya satu orang perempuan saja, saya mati meninggalkan satu perempuan, anak perempuan, maka ya dia memperoleh separuh harta. Maka dia memperoleh separuh apa? Harta. Jadi kalau satu anak perempuan, dia diberi berapa? Separuh. Ada sisa enggak? Ya, sisanya setengah. Diberikan ke siapa? Ya kayak tadi, kalau ahli waris betul-betul hanya anak perempuan saja, maka yang separuh pun nanti dikembalikan kepada apa? Anak perempuan ini. Nah, ini pembahasan tersendiri, yaitu pembahasan arad. Ya. Kalau ada ahli waris yang lain, ya nanti yang ini diberikan kepada ahli waris yang lain, ada perhitungannya tersendiri. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Mungkin ada yang bertanya, kalau anak perempuannya hanya berapa? Dua. Nah, ini belum terbahas ini dalam ayat ini. Iya atau tidak? Gini, Abadan. Ayatnya kan mengatakan, kalau anak-anak mayit semuanya perempuan lebih dari dua, berarti 3, 4, 5, 6, kan gitu. Mereka 2/3. Kalau satu, mereka berapa? Setengah. Lah kalau dua, yang dua kan belum terbahas di dalam apa? Di dalam ayat ini. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kalau anak perempuan itu dua, maka dua itu juga sama, ya, berserikat dalam 2/3. Dalilnya adalah hadis. Dalilnya adalah hadis yang sudah pernah kita bahas bersama, yaitu kisah wafatnya sahabat Sa'ad ibn Rabi'. Wafatnya sahabat Sa'ad ibn Rabi' ketika perang Uhud bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Sa'ad ibn Rabi' meninggal. Punya saudara laki-laki. Sa'ad ibn Rabi' punya istri satu dan dua anak perempuan. Ketika itu belum turun hukum waris. Ya. Hartanya Sa'ad ibn Rabi' semuanya diambil oleh saudara laki-lakinya. Kalau dulu pembagian jahiliyah memang seperti itu. Perempuan tidak dapat apa? Bagian, tidak dapat memang. Maka sesungguhnya kaum wanita ini subhanallah dimuliakan di dalam syariat Islam ini. Ya. Dimuliakan, ya, semulia-mulianya. Ya. Sampai mereka diperintahkan untuk tetap di rumah, ya, menjadi seorang ibu rumah tangga, ditutup dengan hijab syar'i. Ini semuanya adalah kemuliaan bagi mereka. Nah, namun banyak di antara manusia yang justru mencari kemuliaan, ya, melalui jalan yang itu bukan jalan kemuliaan. Allah sudah memberikan jalan, mencari jalan yang lain. Ya. Emansipasi. Satae wong wadon ya kudu padha karo wong lanang. Inginnya seperti itu. Padahal tadinya enggak dapat, terus kemudian apa? Dapat. Ya. Padahal ada hikmah, ya, yang sangat besar. Taib. Kita akhirkan nanti terkait dengan hikmah. Lanjutkan kisah siapa tadi? Sa'ad ibn Rabi. Diambil semua hartanya tadi oleh saudara laki-lakinya Sa'ad ibn Rabi. Karena tidak mendapatkan harta, ya, istrinya Sa'ad ibn Rabi, seorang janda ini, dengan dua anak perempuan, mengadukan permasalahannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, Sa'ad ibn Rabi meninggal bersama engkau ketika perang Uhud. Dan kedua anak perempuan ini tidak bisa menikah. Yani dalam hidupnya butuh harta. Sekarang tidak ada harta ya Rasulullah. Semua harta Sa'ad ibn Rabi diambil oleh saudara laki-lakinya. Oleh paman kedua anak ini. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah diam. Ya. Subhanallah, Rasul tidak menjawab di sini. Belum ada ilmu yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian turunlah ayat, yaitu ayat ini. Ayat ini turun, kemudian Nabi membagi. Maka pembagian nabi itu adalah tafsir dari ayat-ayat ini. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa para sahabat nabi mereka menjadi orang-orang yang paling berilmu, paling faham terhadap Islam, paling faham terhadap Al-Quran, paling faham terhadap hadis, karena mereka menyaksikan ayat Al-Quran turun. Dan mereka mendengar Rasul membacanya langsung. Dan mereka melihat bagaimana Rasul mengamalkannya, mengamalkan ayat tadi. Dan mereka langsung mendengar bagaimana penafsiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas ayat itu. Maka mereka menjadi orang yang paling faham terhadap apa? Al-Quran. Dan kalau mereka tidak faham, mereka tanya langsung kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kalau Rasul tidak bisa menjawab, ya, belum datang wahyu, akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwatil kiram, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh generasi selain sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam memanggil saudaranya Sa'ad bin Rabi, kemudian Nabi membagi untuk kamu wahai istrinya Sa'ad, kamu 1/8. Untuk anaknya Sa'ad 2 diberikan 2/3. Nah ini ikhwan, 2 mendapatkan berapa? 2/3. Berarti terjawab sekarang ini. Ya. Penafsiran ayat pada pengamalan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. 2 anaknya Sa'ad bin Rabi' mendapatkan 2/3 dan sisanya untuk kamu. Sisanya untuk kamu, yakni paman dari kedua anak perempuan ini atau saudara laki-lakinya siapa? Sa'ad bin Rabi'. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau hartanya itu 24 ya bagian, harta misalnya 24 bagian, maka untuk istri Sa'ad bin Rabi' adalah 1/8-nya, yaitu berapa? 3 bagian. 3 untuk istrinya Sa'ad bin Rabi'. Ya. Kemudian untuk 2 anak perempuannya adalah 16. 16 apa namanya? Ya, 16 bagian. 16 tambah 3 berapa? 19. Masih ada sisa berapa? 5 dari 24. 5 diberikan untuk siapa? Untuk paman dari kedua anak perempuan ini, atau bukan paman bahasanya, hubungannya dengan mayit, saudara laki-lakinya siapa? Mayit. Jadi untuk istrinya Sa'ad mendapatkan 1/8 yaitu 3 bagian. Untuk 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 yaitu 16 bagian. Kemudian untuk saudara laki-lakinya Sa'ad adalah sisanya sebanyak berapa? 5 bagian. Nah, maka terjawab ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan bisa difahami ayat ini yaitu ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Ya. Semoga antum bisa memahami ayat ini. Nah, saya sebutkan sebagian hikmah dulu ikhwan, ya. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan apa? Wanita. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Apa di antara hikmahnya? Baik. Yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang hikmah, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dan coba kita tanyakan kepada orang yang bertanya tentang hikmah. Ya. Apakah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil? Apakah kita yakin bahwasanya Allah itu tidak menzalimi hambanya? Ini dulu. Kalau ini sudah tidak sepakat ya sulit untuk dilanjutkan. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Adil. Ya. Kalau kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Ya. Naam. Maka akan mudah untuk kita berbicara apa? Hikmah. Kalau ini saja tidak sepakat ya sudah. Berat untuk kemudian apa namanya? Ya, melanjutkan pembahasan. Insyaallah taala seluruh kaum muslimin ya, bahkan manusia semuanya, manusia. Hattal yahud wan nasara. Ya, seharusnya mereka mengatakan Allah adalah Zat yang Maha Adil, tidak menzalimi hambanya. Ya. Walaupun satu zarrah kebaikan, walaupun satu zarrah akan dilihat hasilnya. Naam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun seukuran zarrah, sesuatu yang sangat kecil, dia akan melihat balasannya. Nah, Taib, Allah Zat yang Maha Adil, sehingga apapun yang Allah putuskan, laki-laki 2-1, ya, fulan mendapatkan 1/8, fulan mendapatkan 1/4, fulan mendapatkan 1/3, fulan mendapatkan 1/6, mereka mendapatkan 2/3, mereka mendapatkan 1/3, ini semuanya kita yakini adalah pembagian yang maha adil. Selesai. Sampai sini dulu. Adapun di antara hikmahnya, para ulama rahimahumullah, mereka menyebutkan beberapa hikmah. Di antara hikmahnya kenapa laki-laki ya 2 bagian dari perempuan, ya. Di antara sebabnya ikhwatul kiram disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Ya. Taib. Ya. Di antara yang beliau ucapkan ya, dalam kehidupan itu laki-laki adalah penanggung jawab. Ya. Yang bertanggung jawab dalam keluarga. Yang bertanggung jawab untuk anak dan istrinya. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah kaum apa? Laki-laki. Nah, dan ketika menikah pun yang mengeluarkan sedekah, yang mengeluarkan mahar siapa? Laki-laki. Tidak ada ceritanya perempuan mengeluarkan apa? Mahar. Kecuali kalau sudah berubah. Adat lebih diutamakan, lain ceritanya. Ya. Nah, dan dalam kehidupan pun demikian laki-laki yang memberikan nafkah. Sehingga sangat-sangat mungkin harta laki-laki itu berkurang. Sehingga wajar dan merupakan keadilan kalau mereka dilebihkan atas kaum apa? Wanita. Berbeda dengan wanita. Secara umum wanita hartanya akan tersimpan. Dia justru akan bertambah dengan pemberian nafkah dari siapa? Suaminya. Ini salah satu hikmah. Dari hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ya. Dan ini ikhwatul kiram rahimahumullah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Untuk lebih memahamkan ayat ini, kita coba tanya kepada antum semuanya. Terkait dengan ayat ini, ayat yang ke-11 dari surah apa? An-Nisa. Ngerti nggih? Siap-siap ditanya. Antum? Iya, antum. Saya enggak sebutkan namanya nggih. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pembagian waris untuk anak-anak kalian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan anak-anak kalian? Anak langsung ya. Ya, anaknya langsung. Ya. Anak mayit baik laki-laki atau perempuan. Terus cucu, cucu-cucunya mayit. Maksudnya cucu mayit siapa? Ya, cucu dari garis keturunan anak laki-laki. Baik perempuan atau laki-laki. Nah, kalau cucu dari anak perempuan. Ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Adil atau tidak ini? Adil. Nah. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa keadaan, anak-anak mayit ketika mayit meninggal. Mayit jelas meninggal ya. Ya. Ya. Mayit mesti meninggal. Kalau ada orang mati, kemudian dia punya anak-anak, itu ya. Ada berapa keadaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, keadaan ahli waris, ya. Berupa anak-anaknya mayit. Antum, ada berapa keadaan? Mungkin belum paham soalnya, enggak apa-apa. Enggak. Yang penting dijawab dengan benar. Gimana, Pak? Ada berapa keadaan? Saya bantu, ada 3 keadaan. Seperti disebutkan dalam ayat. Naam. Taib. Ada 3 keadaan, 1 disebut, 2 disebut, 1 tidak. Taib. Keadaan yang pertama, ya, mayit meninggal, ahli warisnya hanya anak laki-laki. Hanya anak laki-laki. Tidak disebutkan di ayat. Ya, ya. Yang kedua, mayit ya, meninggalkan anak perempuan dan laki-laki, yakni bareng. Ada laki-laki dan ada apa? Perempuan. Keadaan yang ketiga apa? Hanya anak perempuan. Ngerti nggih? Jadi setiap kita kalau mati dan punya anak, ya, mesti tidak lepas dari tiga ini. Ahli waris kita hanya laki-laki saja, atau ahli waris kita hanya perempuan saja, atau ahli waris kita, ya, lengkap ada laki-laki dan ada apa? Perempuan. Ini tiga keadaan. Nah, saya sebutkan keadaan yang belum disebutkan di dalam ayat, yaitu ketika kita mati, anak kita hanya laki-laki semuanya. Kalau hanya anak laki-laki sudah, dibagi rata, selesai. Habis untuk mereka, kalau tidak ada ahli waris yang lain. Ya. Anak laki-laki dibagi rata. Nah, kalau di situ ada anak laki-laki, ada perempuan. Baik, saya ulangi. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Antum, bagaimana? Ya, ada anak laki-laki, ada perempuan. Anak laki-laki dibikin dua kepala, maksudnya gimana? Dibikin dua kepala. Ya, ya, ini anu aja, betul ini, cuman apa namanya? Jadi, ya, jadi dalam perhitungannya, yang di dalam perhitungannya dibikin dua apa? Kepala. Maksudnya dalam perhitungan, ngerti nggih? Untuk membagi apa? Harta. Seperti disebutkan dalam ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, kalau keadaan yang ketiga yaitu ahli waris hanya apa? Hanya perempuan. Yang saya tanya sekarang yang muda. Antum. Selamanya muda kalau ini. Ulam kan nantinya muda kan ya. Jadi selamanya ulam. Betul, betul. Baik. Kalau yang muda bisa apalagi yang apa? Tua. Ini maksud ana. Kalau ahli warisnya hanya perempuan, bagaimana? Baik. Dirinci ya, kalau ahli waris hanya perempuan, dirinci. Kalau hanya satu anak perempuan, dia dapat berapa? Setengah. Tapi kalau dua atau lebih, dua masuk, ya kan? Lebih dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, mereka berserikat dalam 2/3. Sakit difahami, ya? Insya Allah ayat ini jelas, wadih, ya, bisa difahami. Siapa ini maksud dengan anak-anak dalam ayat ini, ya? Kemudian ketika seorang mati, ya, keadaannya bagaimana? Sebenarnya masih ada keadaan yang lain, namun itu dulu biar tidak bingung, yaitu keadaan ketika di situ ada anak dan ada cucu. Ini ada keadaan yang mesti perlu ada pembahasan. Namun itu tadi semuanya adalah ketika anak-anaknya adalah satu derajat. Anak-anaknya adalah satu derajat, pembagiannya seperti itu tadi. Ya, mudah insyaallah taala, dan bukan sesuatu yang sulit. Ya, ini khotil kiram pembahasan tentang ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, taib, yaitu ayat yang menjelaskan tentang warisan untuk anak-anak mayit. Adapun berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan, ya, ayat berikutnya, ya, terkait dengan ahli waris untuk orang tua, untuk suami, istri dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita membacanya dan mentadabburinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.